Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-86. Babu istihbabi taqdimi dhuhri fi awwalil waqti fi ghairi shiddatil har. Anjuran mendahulukan salat zuhur di awal waktu pada selain dari waktu panas. Hadis 1403. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar kilahuma an Yahya al-Qattan wa ibn Mahdi qala bin Musanna hadatsani Yahya ibn Sa'id an Syu'bah qala hadatsana Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah qala ibn Musanna wa hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi عن شعبة عن سماك عن جابر بن السمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur idza dahadat asy-syams, apabila dahadat asy-syams, apabila matahari telah tergelincir. فيه دليل على استحباب تقديمها وبه قال الشافعي والجمهور. Dalam hadis ini menunjukkan akan dianjurkannya mendahulukan salat zuhur di awal waktunya, dan begitu yang dikatakan oleh Syafi'i dan mayoritas ulama. Hadis 1404. Wahdatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas Sallam bin Sulaim an Abi Ishaq an Sa'id bin Wahb an Khabbab qala shakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata fi ramda falam yushkina. Dengan sanadnya kepada Khabbab, dia mengatakan kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat fi ramda. Salat ramda yaitu pasir yang panas karena terik matahari. Falam yushkina, beliau tidak menerima atau tidak menerima kaduan kami. Yani kami mengadu karena panasnya pasir, namun Nabi tidak menerima kaduan kami. Qala hadatsana Ahmad bin Yunus wa Aun bin Sallam qala Aun akhbarana وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم dengan sanadnya kepada Khabbab dia mengatakan kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kami mengadukan kepada beliau harratur ramdha yakni ar-ramal ladzi ishtaddat hararatuhu kami mengadukan panasnya pasir apabila hawa panasnya bersangatan falam yushkina Nabi tidak menerima kaduan kami qala Zuhair Zuhair mengatakan aku mengatakan kepada Abu Abi Ishaq apakah ini di waktu solat zuhur qala na'am ya lalu aku katakan apakah ini di dalam kesegeraannya dia mengatakan iya hadis 1406 حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه dengan sanadnya kepada Anas bin Malik dia mengatakan kami dahulu salat bersama Rasulullah pada panas yang sangat apabila salah seorang di antara kami tidak mampu untuk menyempurnakan keningnya di tanah ini langsung menyentuh tanah karena panas basata thawbahu dia kembangkan kainnya ya kain kainnya sehingga fasajada alaihi dia sujud di atas kain itu untuk menghalas antara keningnya dengan panasnya pasir. Fihi dalilun liman ajaza sujudu liman ajaza sujuda ala tarfi thawbihi al-muttasil bih. Di dalam hadis ini terdapat dalil bagi orang yang membolehkan sujud dari bagian pakaiannya yang menyambung dengannya. Apakah bajunya yang lebar atau serbannya atau seperti ibu-ibu yang pakai mukenah lalu dia sujud di atas mukenahnya. Ya, karena kainnya menyambung dengan dia. Berbeda dengan sejadah. Sejadah terpisah dengan dia. Wa bihi qala Abu Hanifah wa jumhur. Demikian atau dengan pendapat itu Abu Hanifah dan jumhur mengatakan. Yani bolehnya sujud di atas bagian kain yang menyambung dengan tubuhnya. Walam yajuzhu Syafi'i walam yujawizhu Syafi'i Imam Syafi'i tidak membolehkan. Wa ta'awwala hadha al-hadith wa syabbahahu ala sujudi ala thawbin munfasil. Beliau menta'wil hadis ini dan beliau samakan hadis ini dengan sujud di atas kain yang terpisah, yakni dengan sejadah. Ya, kalau Syafi'i dia tidak berpendapat bahwasanya tidak boleh menutup kening dengan kain yang menyentuh atau bersatu dengan menyambung dengan badan. Ya, harus terbuka keningnya. Adapun di hadis yang di atas itu dia katakan itu dengan kain yang terpisah. Jadi ketika dikatakan basata tsaubahu, dia kembangkan kainnya, ini adalah kain yang terpisah, tidak kain yang bersatu atau menyambung dengan tubuhnya. Walhasil di sini adalah khilaf di antara ulama, sebagaimana dikatakan tadi mayoritas ulama itu adalah membolehkan. Ya, boleh sujud di atas kain yang menyambung dengan tubuh, yang menutup kening dengan lantai. Ya. Tapi hadis sebelumnya kita mempelajari bab sebelumnya adalah hadis idza syaddal harru fa'abridu bis-shalah. Apabila panas bersangatan, maka undurkan sholat sampai waktu atau cuaca sudah dingin. Sementara hadis yang barusan kita ambil, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrasya ramda falam yushkina. Kami mengadukan kepada Nabi panasnya pasir, namun Nabi tidak menerima kaduan kami. Ya, seakan-akan dua hadis ini bertolak belakang. Di sini Nabi menyuruh bahwa kalau panas bersangatan, undurkan. Dalam hadis yang barusan kita ambil adalah Nabi tidak memberikan uzur atau keringanan bagi orang yang mengadu untuk mengakhirkan sholat zuhurnya. Maka terjadi perbedaan ulama di dalam mengkompromikan antara dua hadis ini. Bagaimana cara mengkompromikan, bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini yang seakan-akan kelihatannya adalah bertolak belakang. Qala ba'duhum al-ibradu rukhsah wa taqdimu afdal. Sebagian mereka mengatakan mendinginkan, yakni mengakhirkan waktu sholat zuhur ketika panasnya, itu adalah rukhsah, keringanan. Mempercepatnya di awal waktu itu adalah afdal. Wa'tamadu hadith Khabbab wa hamalu hadith Ibrad ala tarkhis wa takhfif fi ta'khir. Maka yang menjadi dasar mereka yang lebih diutamakan hadis Khabbab tadi, yaitu mengadu akan diminta keringanan di waktu musim panas, tapi Nabi tidak memberikan. Ini hukum asalnya, yaitu mendahulukan sholat. Lalu hadis ibrat, yaitu mendinginkan, itu dipahami sebagai hadis yang memberikan keringanan, dispensasi. Wa takhfif fit ta'khir, dan keringanan di dalam mengakhirkan sholat. Wa bihadza qala ba'du ashabina wa ghairuhum. Demikian yang dikatakan oleh sebagian dari ulama-ulama Syafi'i dan yang qala jama'atun Sekelompok yang lain mengatakan hadis Khabbab mansukh bi hadis al-Ibrat. Hadis Khabbab ini dihapus oleh hadis Ibrat. Jadi yang baru kita pelajari ini dihapus oleh hadis yang sebelumnya kita pelajari. Waqala akharun, yang lain mengatakan al-mukhtar istihbabul ibrad li ahadithihi. Yang lain mengatakan yang menjadi pilihan dalam hal ini adalah anjuran untuk mendinginkan suhu atau waktu suhu sholat itu, yaitu dengan mengakhirkannya berdasarkan hadis-hadis yang ada. Wa amma hadis Khabbab famahlumulun ala annahum talabu ta'khira zaidan an qadr al-ibrad. Adapun hadis Khabbab yang mengadu supaya diakhirkan, mereka tafsirkan bahwa mereka ini memohon kepada Nabi untuk mengakhirkan melebihi dari waktu ibrat. Yang melebihi dari waktu ibrat. Karena al-ibrat yuakhir, karena ibrat itu ada mengakhirkan sholat di penghujung waktunya, lalu diundurkan lagi, ya, bihais yahsulu lil haytan fayun yamshuna fihi wa yatanaqas al har, di mana dinding sudah memiliki fay, yaitu bayangan yang bisa berjalan di bawah bayangan dinding. Ini dinding itu sebagai tempat teduh gitu ya, bukan yang di atasnya tapi dinding. Berarti cahaya matahari sudah berada di, betul-betul sudah sudah condong sekali. Wa yatanaqas al-har, yakni panasnya itu sudah mulai berkurang. Wassahih istihbabul ibrat, maka yang benar itu adalah dianjurkan untuk mendinginkan. Ya. Wa bi qala jumhur ulama wa huwa al-mansus li Syafi'i, itulah pendapat mayoritas ulama dan ini adalah nas dari Imam Syafi'i. Wa bi qala jumhur sahabah, begitu juga perkataan sahabat, mayoritas sahabat, li kathrat al-hadits as-sahih fi, karena banyaknya hadis yang sahih di dalam hal ini, al-mustamila ala fi'lihi wal amri bihi fi mawatin katsira. Hadis-hadis itu meliputi perbuatan Nabi sendiri dan perintah Nabi untuk ibrat di kondisi-kondisi yang banyak. Wa min jihati jama'ati min sahabati, dan banyak dari sisi, ya, sekelompok dari ulama, dari sahabat. Jama'ati min sahabah, artinya kita simpulkan bahwa kalau bersangatan sekali maka dianjurkan untuk mengibratnya, yaitu mengakhirkannya. Tapi kalau tidak panas, dianjurkan untuk mentakjilnya, untuk melaksanakan, menyegerakan pelaksanaan sholat zuhur di awal waktu, sesuai dengan judul yang dibuat oleh Imam An-Nawawi, di mana beliau mengatakan istihbabu taqdimul zuhri fi awali waqti min ghairi syiddatil har, anjuran untuk menyegerakan sholat zuhur di awal waktu bukan di selain dari waktu yang bersangatan panasnya. Jadi demikian kita bisa mengkompromikan dua dalil yang seakan-akan dia bertolak belakang. Baik. Bab yang berikutnya, bab yang ke-87 bab istihbab at-tabkir bil 'asri, bab anjuran untuk menyegerakan salat asar. Hadis 1407, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laits ha qala wa haddatsana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Laits an ibn Shihab an Anas bin Malik annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asra wash-shamsu murtafi'atun hayy فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي ولحدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. Dengan sanad yang pertama adalah kepada Anas bin Malik, dia memberitahukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar sementara matahari tinggi hayyah, tinggi hayyah, yani hayyah itu hidup, maksudnya masih bersih cahayanya. Wala khatabi hayatuha safa'u launiha qabla an tasfarra wa tataghayyar. Khattabi mengatakan hayah, hidupnya matahari itu maknanya adalah bersihnya warna matahari sebelum menguning dan berubah. Wa huwa mithlu qawlihi baydha'un naqiyah. Ini sama dengan ungkapan bersih, putih, bersih. Wa huwa aidan wa ghairuhu hayatuha wujudu harriha. Wa qala, dia mengatakan wa huwa aidan, dia juga mengatakan Khattabi dan yang lainnya mengatakan bahwa hidupnya matahari itu adalah masih terasa panasnya, wujudu harriha. Wal muradu bihadhihi al ahadith wa man ba'daha al mubadaratu lis salati al 'asr awal waktiha, awal waktiha. Yani maksud dengan hadis-hadis di atas bahwa mubadarah, menyegerakan sholat asar di awal waktunya, li'annahu la yumkinu an yadhhaba ba'da sholatul asri milaini wa thalatha asy-syamsu ba'dahu ba'du lam tataghayyar. Karena tidak mungkin pergi seorang setelah salat asar seukuran 2 mil atau 3 dan 3 sementara matahari masih belum berubah. Ya. Bi sufratin wa nahwiya illa idza shalla al-'ashr hina sara dhalla ash-shamsu dhalla shay'in hina sara dhillu shay'in mithluhu wa la yakadu yahsulu hadha illa fi al-ayyam at-tawila. Matahari masih belum berubah dengan warna kuning, ya, dan yang lainnya illa idza shalla al-'ashr, kecuali dia sudah salat asar ketika matahari itu sudah berada di sisi bayang-bayang sepanjang benda. Dan ini terjadi, ya, tidaklah terjadi kecuali pada waktu yang panjang. Musim panas. Musim panas itu asar lama, sebagaimana subuh salam. Jadi kalau kita lihat di sini sudah sholat, matahari masih tinggi, masih keras cahaya. Lalu seseorang pergi ke awali. Awali itu di belakang dari Baqi. Antara Masjid Nabawi, Baqi luas. Di belakang Baqi itu awali namanya. Ada 2 kilo, ya, lebih. Fayati awali wa syamsu murtafi'ah. Dia sampai ke awali dan matahari masih tinggi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kunna nusallil asra, kami salat asar. Kemudian seorang pergi ke Quba. Quba itu jauh lagi, kurang lebih ada 3 atau 4 kilo dari Masjid Nabawi. Ya. Fayatihim wasyamsu murtafi'ah. Maka dia mendatangi mereka dan matahari masih tinggi. Hadis berikutnya, wa hadatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas bin Malik qala kunna nusalli al-'asr thumma yakhruju al-insanu ila bani Amr bin Auf fayajiduhum yusalluna al-'asr. Kami sholat asar, kata Anas bin Malik. Manusia keluar pergi ke Bani Amr bin Auf. Dia mendapatkan mereka, yakni Bani Amr bin Auf, sedang mengerjakan sholat asar. Ulama mengatakan, manazil Bani Amr bin Auf ala mailai minal Madinah. Rumah Bani Amr bin Auf ini dengan jarak 2 mil dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Ini menunjukkan hadza yadullu ala al-mubalaghati fi ta'jil salati Rasulillah wa kan salatu Bani Amr fi wasatil waqti walaula hadza lam yakun fihi hujjah. فلعل تأخير بني عمرو لكونهم كانوا أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوايطهم فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم إلى وسط وقت إلى هذا المعنى. بهو النبي صلى الله عليه وسلم mengerjakan sholat asar di awal waktu. Di awal waktu. Adapun sholatnya Bani Amr bin Auf dikerjakan di waktu bagian yang tengahnya. Ya, kalaulah tidak demikian tidak ada hujah. Jadi Nabi lebih awal. Waktunya Nabi sholat sudah masuk waktunya, tapi beliau mengerjakan di awal waktu. Lalu ada orang yang sholat bersama Nabi pergi ke perkampungan Amr bin Auf. Dia menemukan orang ini masih sedang sholat asar. Ya, berarti sholat asarnya mereka di waktu yang bagian tengah, bukan bagian awal. Lah, kenapa sholat mereka seperti itu? Ya, Boleh jadi mereka mengakhirkan disebabkan mereka ini adalah petani, orang-orang yang bekerja di kebun mereka. Apabila mereka selesai dari pekerjaannya, mereka mempersiapkan diri untuk sholat, mulai dengan taharahnya dan seterusnya. Ya, lalu mereka berkumpul untuk mengerjakan sholat. Maka terlambatlah sholat mereka, ya, sampai di waktu tengah-tengah, ya, disebabkan oleh hal di atas. Nah, dari hadis ini, fi hadzal hadits wa ma ba'daha dalil li madhhab Malik Asy-Syafi'i wa Ahmad jumhur ulama anna waqtul 'ashr yadkhulu idza sara dhillu kulli syai'in mithlah. Dalam hadis ini dan yang seterusnya terdapat dalil bagi mazhabnya Imam Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad serta mayoritas ulama bahwa waktu asar itu masuk apabila bayangan satu benda, bayangan sama dengan panjang benda. Ya. Qala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan la dukhulu hatta yasiru dhillu kulli syai'in mithlihi. Abu Hanifah mengatakan tidaklah masuk waktu asar sampai bayang-bayangan itu dua kali lipat benda. Wa hadhihi al-ahadith hujjatun lil jamaah alaihi. Hadis-hadis ini adalah hujjah bagi kelompok ulama tadi, Malik, Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama, hujjah bagi mereka terhadap Abu Hanifah. Ya, di mana Abu Hanifah memandang dianjurkan yang masuk waktunya itu adalah apabila bayang-bayangan dua kali lipat benda. Ma hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an fi bayan al-mawaqit wa hadits Jabir, ditambah lagi dengan hadits Ibn Abbas tentang penjelasan waktu-waktu solat yang mana Jibril datang memberikan pelajaran kepada Nabi waktu awal dan waktu akhir. Ya, kemudian juga hadis Jabir bin Abdullah. Jadi dengan demikian kita lihat untuk bagian pertama ini bahwa sholat asar itu hendaklah kita laksanakan di awal-awal waktu. Ya, wallahu ta'ala alam, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.